adalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada sore hari ini kita memulai membaca kitab Asy-Syarhul Mujaz Al-Mumahhad li tauhidil khaliq Al-Mumajjad alladhi alafahu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Al-Alamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi Rahimah wa ta'ala, dan beliau adalah dahulunya seorang mufti di daerah selatan Saudi, daerah Jizan. Beliau penulis kitab ini, Syekh Al-Alamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi Rahimahullah Ta'ala, beliau adalah seorang Al-Alamah Salafi Al-Faqih Al-Musnad Al-Muhaddith Hamil Liwa'i Sunnah Wa Nasiruha Wa Qawahiri Bid'ah Wa Mubtiluha Al-Alim Ar-Rabani Al-Habr Sahibul Akhlaq Al-Aliyah Walau Naqib Ardiyah. Beliau seorang syekh, seorang ulama yang sangat alim, seorang salafi, seorang faqih yang memiliki sanad, seorang muhaddits, pembawa bendera sunnah dan penolongnya, dan penentang bid'ah dan penghancurnya, seorang alim rabbani yang ahli dalam masalah ini, pemilik akhlak yang mulia dan sirah yang diridhoi, dzutasonif an-nafi'ah, beliau memiliki pemilik tulisan-tulisan yang bermanfaat, wal musanifat al-jaliyah ar-ra'iyah. Nah, beliau ini Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala, lahir pada tahun 1347 Hijriah, sebagai anak tunggal, dan beliau merupakan salah seorang murid dari ulama terkenal Al-Alamah Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, dan beliau juga belajar kepada Al-Alamah Mufti Saudiyah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala, dan juga belajar kepada Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, di samping pada ulama-ulama yang lainnya. Dan yang menunjukkan keilmuan beliau adalah beliau mencetak murid-murid yang kebanyakannya mereka adalah, atau banyak dari mereka adalah para ulama kibar. Di antara murid beliau adalah Al-Alamah Al-Muhaddits Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah Ta'ala. Di antara murid beliau adalah Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Kemudian juga Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali Rahimahullah Ta'ala. Ya. Kemudian juga Al-Alamah Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi dan di antara mereka juga ya sekarang sudah menyimpang Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Adahullah. Di antara manakib atau kelebihan yang beliau miliki disebutkan oleh para ulama banyak sekali, di antaranya hanya ada beberapa yang saya nukilkan. Di antaranya adalah ucapan Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizhahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan ma'arabtu Syekh Ahmad rahimahullah ta'ala illa wa huwa yu'allim wa yansuru wa yad'u ila Allah azza wa jalla. Tidaklah aku mengenal Syekh Ahmad rahimahullah ta'ala kecuali dia adalah seorang yang selalu yu'allim, selalu mengajar ya, menyebarkan ilmu dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan akhlak-akhlak beliau kaitan dengan keilmuan dan semisal masyhur sekali diriwayatkan lagi. Dan di antara sifat beliau yang masyhur adalah sikap ta'afuf, menahan diri dari meminta-minta. Sebutkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najmi, kana syekhuna rahimahu ta'ala sahibu ta'afuf hajib. Syekh kami ada seorang yang sangat menjaga diri ya, dari sifat ta'afuf, meminta-minta ya, atau berisyarat agar diberikan sesuatu. Wa zur anahu fi maratin min al-marat marartu ana wa iyyahu bi mahbazin. Suatu saat kami pernah lewat ya, saya dan Syekh pernah lewat atau melewati toko kue, toko roti. Wa qala shaykhuna uridu dirijalin khubzan. Saya ingin membeli roti satu real. Fa dhahaba wa akhadtuhu min al-mahbaz. Maka aku pun mengambil dari toko tersebut. Wa qala li amil mahbaz. Berkata ya, pemilik toko tersebut atau pegawai toko tersebut, la takhud min asy-syekh ar-riyal. Jangan, enggak usah dibayar. La takhud min asy-syekh ar-riyal. Jangan minta uang ke syekh untuk roti ini. Ya, artinya gratis saja. Wa qul lahu, maka aku katakan padanya, al-amru sahl. Ya, gampanglah. Kata Syekh Abdullah bin Muhammad bin Najmi. Faqala Syekhuna, maka Syekh kami berkata, qul lahum. Ya, ketika diberitahu bahwasanya rotinya itu gratis, ya, maka beliau katakan pada para pegawai tersebut, imma ayyakhudhu ar-riyal wa imma a'udhu ala khubza. Fa'akhudhu ar-riyal. Imma kalian ambil ya rial, ambil harga dari kue tersebut ya, pembayaran dari kue tersebut dari roti tersebut, atau aku kembalikan roti kalau kalian tidak mau menerima pembayarannya. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najmi rahimahullah ta'ala, di antara yang menunjukkan bahwa Syekh adalah orang yang benar-benar kuat dalam masalah sunnah, senang atau beriktizam terhadap sunnah. Pada suatu hari beliau melakukan salat zuhur. Wa dakhala syekhuna al-jami' al-qadim wa kana labisan hida. Beliau masuk dalam satu masjid dalam keadaan beliau memakai sepatu. Wa taqaddama al-mihrab, dan beliau pun maju ya, mihrab untuk mengimami. Wa huwa labisul hida, dalam keadaan beliau memakai sepatu. Fa qala ba'dun nas, ya syekh, nasital hida. Maka sebagian orang mengatakan, wahai syekh, engkau lupa mencopot sepatumu. Faqala syekhuna amdan fa'atu hadza, sengaja aku lakukan ini, ingin menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah sekali-kali seorang salat ala mi'alim, maka sunnah atau khawfi, atau khutmi. Ini yang menunjukkan beliau sangat apa namanya itu semangat untuk mengamalkan sunnah. Beliau seorang mufti yang tidak khawatir fitnah. Itu berbeda kondisi dengan kita. Dan juga yang berkaitan dengan sikap ta'afud beliau, ya, menahan diri dari pemberian. Ibadah Idul Fitri an zaman wa 20 و 400 وعاد الى حجره جاء احد التجار لزياره شيخنا setelah Idul Fitri pada tahun 1428 Hijriah datang seorang pedagang untuk menziarahi Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Thumma lamma arada al-khuruj min baiti shaykhina, ya, kemudian ketika orang tersebut hendak pulang dari rumah syekh kami, talab at-tajir minni an akhruja ma'ahu kharij al-majlis, tamu tersebut mengajak aku keluar dari majlis. Fa kharajtu ma'ahu, maka aku pun keluar bersamanya. Wa qala li, dia berkata, indi khamsatu alal fi riyalin, saya punya 5.000 real. Kalau 5.000 real dirupiahkan sekitar kali 3.500 sekitar 17 juta lebih lah. Saya punya 5.000 real. Uridu an tu'tiya syekha musa'adatan minni, aku ingin engkau berikan ini kepada syekh sebagai bantuan dariku. Ya, ada syekh yati ilahi unasun kathirun, karena syekh sering didatangi orang banyak. Ya. Banyak tamu, jelas butuh jamuan dan sebagainya. Ya. Fakultulahu, maka katakan, anal astati an astali maha minka, walakin a'ridu al-amru ala syekhina, fakalam tuhu. Kataku, kata Syekh Abdullah, saya tidak berani untuk menerima darimu uang tersebut. Tapi nanti aku tawarkan terkait pada syekh. Mau enggak saya menerima? Ya. Maka aku pun berbicara pada syekh. Faqala, maka beliau berkata, in kana yuridu hali fa ana walhamdulillah bi khairin walam yaqbalha rahimahullah. Maka syekh berkata, jika dia menginginkan uang tersebut untukku, ya, untuk syekh, walhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah, saya bukan baik. Artinya, beliau tidak mau menerimanya. Beliau merasa cukup dengan apa yang beliau miliki. Nah, itu sedikit gambaran dari Syekh Al-Muta'ala. Jadi kita mulai, insya Allah, membaca kitab ini. Kita baca seluruhnya. Karena kita membaca syarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Inna tauhida huwa qa'idatul islam allati 'alaiha yubna. Sungguhnya tauhid adalah dasar agama Islam yang dibangun di atasnya agama tersebut. Wa syartuhu ala bihi yuqbal, dan satu syarat yang dengannya keislaman seseorang diterima. Wabihi tuqbalul hasanat, dengan tauhid kebaikan-kebaikan bisa diterima. Wabihi tughfaru sayiat, dengan tauhid juga kejelekan bisa diampuni. Wabihi yadkhul abdu aljannata wabihi yanju minan nar, dengan tauhid seorang hamba bisa masuk jannah dan bisa selamat dari neraka. Wa min ajlihi waqa'at al-khusumah bainar rusul wa musyrikil ibad. Karena sebab masalah tauhid terjadi perselisihan, perseteruan antara para rasul dan orang-orang yang menyekutukan dari kalangan manusia. Wa min ajlihi juridatus suyufil jihad. Karena sebab tauhid juga, ya, pedang-pedang jihad terhunus. Wa min ajlihi khuliqat al-jannatu wan-nar. Karena surat tauhid juga jannah dan nabi ciptakan. Wabin qadihi wabin naqidihi wahuwa syirku tuhbatil amal. Dan karena sebab pembatalnya, ini pembatal tauhid, yaitu kesyirikan, suatu amal akan tidak diterima. Ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka amalan kamu akan tidak akan diterima. Wala takunanna minal khasirin. Amalan kamu akan rusak dan engkau di akhirat nanti benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Bahkan hanyalah kepada Allah kamu menyembah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa kullu dzanbin minadz dzunub maghfurun ila syirk. Setiap dosa dari dosa-dosa yang ada itu diampuni. Ya, diampuni kecuali syirik. Jadi diampuni ketika dia mati dalam keadaan belum bertobat, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah tidak ampuni, selama dia bukan pelaku kesyirikan, tetap ujungnya Allah akan ampun. Ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa bi syirki yuhramul 'abdu minal jannah, karena sebab kesyirikan seseorang diharamkan dari jannah. Wa yatahakkamu 'alaihi khuludun al-khuludu finnar, dan dipastikan ya, dia kekal di dalam neraka. Dipastikan orang yang berbuat syirik kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Lidzalika fa innal 'inayata bitauhid ahamul muhimmat. Oleh karena sebab itulah perhatian dalam masalah tauhid ada perkara yang paling penting. Ini jangan lupa. Kita mempersibukkan membahas masalah akhlak, adab, masalah fikih, ya, masalah ilmu alat, silakan, bagus, ilmu syariat. Tetapi ingat, ya, perhatian kita yang utama adalah masalah tauhid. Ya, porsi kita, perhatian kita, pikiran kita, masalah ini. Ya, ahamul muhimat, perkara yang paling penting. Wa'udzabul wajibah, perkara yang paling wajib. Wa tarkuhu wal i'rad anhu wa an ta'allumihi a'dhamul baliyat. Meninggalkan perkara tauhid, berpaling dari tauhid, berpaling dari tidak mau mempelajarinya adalah sebesar-besar musibah. Sebesar-besar musibah. Maka kalau kita lihat benar-benar porsi para ulama dari sisi tasnif, penulisan, tulisan, dari sisi dakwah, dari sisi pengajaran ilmu, porsi dalam surat tauhid tinggi sekali. Karena mereka berilmu, paham mana yang terpenting bagi diri kita. Wa min ajli dzalik fa innal wajiba ala kulli 'abdin ay ta'allamahu. Atas dasar ini, maka wajib bagi masing-masing hamba untuk mempelajarinya. Wa ta'allamu ma yunaqiduhu wa yunafihi, mempelajari apa yang bisa membatalkan dan menghilangkan tauhid. Aw yanqusuhu wa yaqdahu fihi, atau minimalnya bisa mengurangi ya, atau mencatati tauhid tersebut. Ya, wajib bagi kita untuk pelajari. Berapa banyak tauhid yang ternyata kadang kita tidak tahu. Zahir. Ya. Katanya, ada yang pernah selesai belajar kitab tauhid? Hah? Atau bacalah atau terjemahannya. Udah kalau baca udah ya. Tebel kalau terjemahan. Oh ya aslinya segini. Eh kalau terjemahannya sih. Kalau makannya sih gak terlalu tebel. Ya. Ada yang pernah kita baca sampai selesai matan kita mutakhir. Kalau sudah ada alhamdulillah. Berapa kali? Sampai usia kita. Ya. Ini itu menunjukkan setinggi apa perhatian kita dalam masalah tauhid. Tab, suruh salakah, suruh syidhat, wa'id al-arba, misalnya. Ya. Lama kana min asani ma'ulifatihi kitab tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimah ta'ala. Dan di antara yang paling baik dari kitab yang menulis pembahasan masalah tauhid adalah kitab tauhid ini, kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimah ta'ala. Diakui oleh para ulama. Kitab yang luar biasa dengan metode penulisan persis seperti metode penulisannya Al-Imam Al-Bukhari rahimah ta'ala. Menulisan judul, dalil, judul, dalil, judul, dalil. Kadang judulnya aja dalil. Bab qala Allah ta'ala seperti itu. Ini qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala alladzi jadada Allah bi aqidatut tauhid fi najdin fi qurni tsani athar hijri yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala sebagai pembaharu akidah tauhid di negeri Najd pada abad ke-12 Hijriah. Wa huwa yahtawi ala 66 baban. Yang kitab beliau terdiri dari 66 bab. Laqad syaraha min kibari ba'di abna'ihi wa ahfadhihi wa talamizatihi wa ghairihi. Dan telah disyarah diberi penjelasan kitab beliau dari 6 sampai ini oleh para ulama, oleh sebagian anak-anak beliau sendiri, cucu-cucu beliau sendiri, bahkan murid-murid dan yang lain. Waqad talaba minni ba'du thulabil ilmi al-harisina an asrahahu lahu. Sebagian thulabil ilmi yang bersemangat memintaku untuk mensyarah kitab ini. Wa lam yaqna bi qira'ati syuruh al-qadimah, dan merasa tidak cukup ya dengan syarah-syarah yang sudah ada. Padahal yang telah syarah-syarah artinya sebelum yang tulis beliau Syekh Abdul Aziz yang ditulis oleh cucu beliau Syekh Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian tidak selesai diselesaikan oleh Syekh Abdul Rahman dan Syekh Fatul Majid, terus masuk syarah yang paling bagus, kemudian Al-Imam Al-Qarawi juga punya syarah Al-Jadid, kemudian juga Syekh Sa'di juga punya syarah masalah ini, kemudian Mahabdi Salah Sayyid Rahman Ta'ala Syekh Bibas juga punya syarah. Okay. Masuk yang masalah adalah beliau bal asaru alaiya an umli alaihi syarhan min indi, bahkan dia terus memaksa aku agar mensyarah kitab tersebut, jadi memulakan membacakan padanya syarah dari fisiku. Fasta'antu billahi ta'ala wa amlaitu alaihi mahadarani, maka aku pun mohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sampaikan, aku imlakan, aku bacakan padanya apa yang ilmu yang ada padaku. Fakataba, maka dia pun menulisnya. Wa kana yu'ti ba'di masayih ar-raghibina fil khair ul hadithina ala nasib ilmi liaktubahu lahu al-computer. Kemudian dia memberikan kepada sebagian masayih yang memiliki semangat dalam kebaikan untuk menyebarkan ilmu, kemudian ditulis di dalam komputer. Wahina inqata al-awwal ya ghaibatin tawilah, kemudian ketika sempat terputus penulisan syarah ini ya, karena ya ketidakhadiran yang lama wasilun ma'isani ala tariqatul al-ula walhamdulillahi at-tamam. Kemudian bersambung kembali sehingga sempurna. Alhamdulillah. Wal muhim anahu qad da'a syarhan mufidan mukhtasaran fi babihi. Al muhim. Telah datang suatu syarah yang berfaedah, yang ringkas dalam bab ini. Wafian bil maqsud insyaallah. Telah mencukupi jelasan ini tujuan insyaallah. Wasamaituhu asharhul mujaz al-mumahad li tawhidil khaliq al-mumajjad alladhi alafahu syekhul Islam Muhammad. Ya. Yang aku beri nama kitab ini syarah al-mujaz al-mumahad, ya. Al-mujaz syarah yang ringkas, ya. Al-mumahad sebagai pembuka, ya. Li tawhidil khaliq al-mumajjad dalam mentauhidkan al-khaliq Allah al-mumajjad yang maha mulia, yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Walhamdulillah. Ala dzalika wa nasallallahu ayarzuqana al-ikhlas lamma naqi wa nazara wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabaha Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Syabir An-Najmi rahimahullah. Nah. Ikhwan fil din azimillahu iyyakum. Dan di antara metode yang beliau tulis dalam kitab ini, beliau menyebutkan matan kitab Tauhid secara lengkap dahulu tiap babnya, sehingga kita bisa benar-benar fokus pada matan tersebut, ya. Karena terkadang seorang justru perhatian tidak pada syarah, padahal yang matan ini yang luar biasa isi dari kitab tersebut. Nah, kemudian beliau mensyarah. Syarahnya itu ada yang sangat ringkas sekali, tetapi dalam permasalahan yang penting beliau panjang misalnya. Nah, baik, kita akan baca materi dulu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala kitab tauhid. Beliau awal kitab ini dengan ucapan kitab tauhid wa qaulillahi taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Wa qawlihi ta'ala, wa qawlihi, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat orang rasul untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan, telah menghukumi agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah, ta'alau, marilah. Ini yang tidak bisa adalah Alkitab. Ta'alau, kemari wahai Alkitab. Atlu ma harma rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Allah tushriku bihi syai'an. Agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidain ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena sebab imlaq, sebab takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki bagi kalian dan bagi mereka, anak-anak kalian. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Fawahish bukan sekedar perbuatan maksiat, tapi fahisyah ini lebih dari itu, perbuatan yang memang puncak dari suatu kejelekan, katakan perzinahan, liwat, itu perbuatan fahisyah yang lain. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah yang Allah wasiatkan bagi kalian agar kalian mengerti. Wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, ini mendekati anak yatim, menggunakan harta anak yatim, illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, untuk dikembangkan, hatta yablugha ashuddah, sampai mereka mencapai usia baligh, usia rasyid. Wa auful qaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La yukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali akan dia usahakan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, dan jika kalian berbicara dengan adil walaupun terhadap kerabat itu sendiri. Wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap janji Allah penuhilah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, demikianlah Allah wasiatkan bagi kalian agar kalian ingat. Wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian berpecah belah dari jalanku, dari jalan ini. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah menasihatkan pada kalian dengannya agar kalian jadi orang yang bertakwa. Allah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, berkata dengan tafsir ayat tadi, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qaulu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada tak di atasnya, falyaqra qaulu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'ala atul mahram rabbukum alaikum ala tusriku bi syai'in wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun ila qawlihi wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Naam, akhrajahu al-Baihaqi fi syu'bul iman wa tirmidzi bi lafdz man sarahu ayanzuru ila shahifah allati 'alaiha khatam Muhammadin, sebutkan dalam riwayat tirmidzi dengan lafadz, barang siapa yang senang untuk melihat kepada lembaran yang ada cap kenabian di atasnya, maka lihatlah ayat tersebut. Hanya saja di sini du'afahu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi dhaif Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini dibaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himar, di atas himar. Faqala li, maka Rasulullah berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, atas hamba-hambanya adalah mereka hamba-hambanya menyembah hanya pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hatul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak seorang hamba atau hak para hamba atas Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak mereka yang Allah akan tunaikan. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Maka Mu'adz mendengar ini, dia berkata, wahai Rasulullah, tidak aku sampaikan berita gembira ini pada manusia. Qala la tubasyirhum fayatakilu. Kata Mu'adz, jangan. Jangan kamu sampaikan berita gembira ini, fayatakilu, yang bisa menyebabkan mereka beriktikaf, bersandar pada hadis ini saja. Yang penting tidak syirik. Akhirnya banyak meninggalkan berbagai amalan soleh. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah kita telah selesai baca pembukaan dari kitab sahih ini. Insyaallah pada kesempatan yang datang kita akan baca syarahnya. Fa'afidin azanillahu wa iyyakum. Tadi disebutkan oleh saya tentang kewajiban kita berihtimam, perhatian terhadap masalah ini. Mari kita bersama-sama mengkaji masalah tauhid. Ya. Mungkin di antara kita pernah membaca, pernah ta'lim, pernah mendengar, tapi tidak ada salahnya kita kembali mengulang. Barangkali lupa, barangkali ada yang luput. Nah, setidaknya pertama adalah ibadah, tentu mempelajari sesuatu yang perkara terpenting yang Allah perintahkan pada kita, masalah tauhid, masalah syirik. Ibadah yang besar tentu. Kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering anak ingatkan, mumpung masih di awal, perbaiki catatan kita. Ya. Kalau misalnya anak terlalu cepat, ya sampaikan saja. Ya. Jangan cepat-cepat. Sehingga kita dapat faedah tentang akidah, tentang tauhid. Ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Kita sampaikan pada diri kita sendiri, pertama kemudian kepada keluarga kita, antum punya anak, punya istri. Ya. Keluarga kita tidak sengisah kita untuk ta'lim, mungkin kesibukan oleh ngurus anak dan sebagainya, tapi wajib mereka mengetahui masalah ini. Ada kewajiban dari kita, ya. Ada kewajiban sampaikan, ya. Terus tenanglah, rekamannya aja, prakteknya juga gak seperti itu di rumah juga, ya. Kadang kita gak ngasih waktu pada mereka, ini ada rekaman ta'lim misalkan soal siapa bagus masalah akidah, kasih aja. Dan kalau kita gak membantu, bantu masaknya, bantu beres rumah, bantu gendong anak, ya kapan mereka bisa mendengarkan dengan serius? Padahal itu kewajiban kita. Kalau kita gak bisa itu minimal, kita punya catatan yang tadi sebutkan tentang kewajiban surat tauhid. Allah berfirman dalam surat ini, nah, ini jati masih syirik, ancaman dalam syirik. Mungkin sepele, tapi sangat bermanfaat. Setidaknya hujah bagi kita telah menyampaikan bagi keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.